aku duduk sedih. Aku memandang jauh ke sana, masa depan yang sepi. Hidup ini bagai sekuntum layu tak bersuri. Selama hidup aku sayang seorang aku serahkan hati yang suci. Kini dia telah ingat padamu.